Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Wa nusalli wa nusallim ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Hadirin yang Allah muliakan, khususnya ibu-ibu, para akhwat dan bapak-bapak atau para ikhwan yang juga mengikuti kajian ini, tidak ada kata yang layak untuk kita ucapkan pada kesempatan kali ini kecuali bersyukur kepada Allah atas segala nikmat dan karunia yang Allah berikan dan Allah limpahkan kepada kita. Sebagaimana salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi kita Muhammadin alaihi salatu wassalam beserta para keluarga, para sahabat dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Hadirin Allah muliakan, pada kesempatan kali ini insyaallah kita akan memulai mengkaji sebuah kitab yang sangat fenomenal dan salah satu yang terbaik di pembahasannya, salah satu yang terbaik di kotaknya, ditulis oleh salah satu ulama terbaik juga yang dimiliki oleh umat Islam. Namun kita akan mengkaji mungkin tidak pakai metodologi klasik ya, kita sesuaikan dengan kondisi kajian ibu-ibu atau kajian wanita. Tapi kajian kita insyaallah ta'ala setiap pekannya akan merujuk ke kitab ini. Mungkin kita gak membacakan kata demi kata, tapi alur dan keterangan yang kita jelaskan adalah diambil dari kitab yang satu ini. Kitab ini judulnya adalah Al-Wabilu Sayyib Minal Kalimi Tayyib atau beberapa nama yang disandarkan ke dalam kitab ini. Karya siapa? Karya Al-Imam Syamsuddin Abu Abdillah Muhammad bin Abi Bakar bin Ayyub bin Sa'id atau yang biasa kita kenal dengan nama Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala, Al-Imam Ibnu Al-Qayyim. Dan sebagaimana kita katakan, kitab ini berjudul Al-Wabilu Sayyib atau juga bernama nama lainnya Al-Kalimu Tayyib Wal-Amalu Salih. Dan itulah nama kitab kita. Atau ada kita juga bisa mengatakan Al-Wabilu Sayyib wa Rafi'ul Kalimi Thayyib. Itu juga nama dari kitab ini. Tapi memang kitab ini terkenal dengan nama Al-Wabilu Sayyib. Al-Wabilu As-Sayyib. Ini kitab sangat luar biasa. Dan kitab ini direkomendasikan oleh para ulama dari waktu ke waktu, dipuji oleh para ulama dari waktu ke waktu, diantaranya dipuji oleh Ahmad bin Muhammad bin Ishaq, lalu juga Yusuf bin Al-Husain, juga dipuji oleh Siddiq Hasan Khan, sangat terkenal nama ini, sampai juga dipuji oleh Syekh Saleh Sindi. Dan buku ini dikaji oleh para ulama, diantaranya dikaji oleh Syekh Abdul Razak bin Abdul Musin Al-Abbad, salah satu pengisi kajian rutin di Masjid Nabawi. Jadi buku yang akan kita kaji sudah diakui oleh para ulama dan sudah dikaji oleh para ulama. Ini bukan karya yang nggak jelas atau yang belum terbukti, tapi ini adalah karya yang sangat luar biasa, dan sebagian ulama mengatakan ini salah satu yang terbaik di bidangnya. Dan hadirin Allah muliakan, buku ini itu risalah atau tulisan yang diberikan oleh Al-Imam Ibnu Al-Qayyim kepada sebagian saudara-saudara beliau dan sahabat-sahabat beliau, sebagaimana yang disampaikan oleh salah satu murid beliau, Ali bin Muhammad bin Ali. Dan cukup banyak buku itu awalnya ditulis oleh ulama ke temannya atau ke sahabatnya atau ke saudaranya. Nah, salah satunya buku ini. Dan hadirin Allah muliakan, buku ini berbicara tentang beberapa hal, khususnya tentang berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ini sangat cocok untuk kita semua, sangat dibutuhkan oleh laki-laki maupun perempuan, muslim atau muslimah. Dan karena ini kajian wanita, kita akan ambil beberapa sampel dari kehidupan ibu-ibu atau kehidupan wanita. Tapi pada dasarnya buku ini buku yang dibutuhkan oleh semua kita. Semua kita. Hadirin Allah muliakan, pada kesempatan kali ini kita akan mulai ya masuk ke buku ini, dan kita akan baca potongan-potongan dari kitab ini pelan-pelan, satu demi satu, dan semoga kita bisa menyuguhkannya dengan baik dan bisa dimengerti dengan taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita mulai. Hadirin Allah muliakan, Al-Imam Al-Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullah mengatakan, Bismillahirrahmanirrahim, Al-Imam rahimahullah mengatakan, wala hawla wala quwata illa billahil aliyil azim, Allahu subhanahu wa ta'ala al-mas'ulu al-marju'u al-ijabata an yatawallakum fid dunya wal akhirah. Beliau memulai dengan mengatakan, tidak ada daya dan kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah yang maha tinggi dan yang maha agung. Lihat ya para ulama itu, ibu-ibu sekalian dan para hadirin secara umum, itu memulai dengan merendahkan diri dan meninggikan Allah, mengatakan bahwa tidak ada daya dan kekuatan pada diri ini kecuali dengan pertolongan Allah yang maha tinggi dan yang maha agung. Dan inilah karakter seorang muslim dan muslimah, ibu-ibu rendahkan diri kita, lalu tinggikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan mengangkat-ngangkat diri dengan mengatakan, serahin sama gue bisa ngerjain semuanya. Enggak. Allah buat kita hang aja, semuanya berantakan. Allah pecahkan satu pembuluh darah di kepala kita, semuanya berakhir. Allah hentikan detakan jantung kita, sudah. Orang bertakbir 4 kali buat kita. Atau mungkin Allah gak hentikan, Allah pacu detakan jantung kita, itu membuat kita gak bisa ngapa-ngapain. Jadi memang kita ini gak punya kekuatan, gak punya daya, kecuali dengan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu beliau mengatakan, Allah lah yang diminta, Allah lah yang diharap. Ketika kita berdoa, kita berharap doa-doa kita diijabah oleh Allah. Dan Allah lah yang mengurus kalian di dunia dan di akhirat. Ini penting kan? Allah lah yang kita minta, Allah lah yang kita harapkan, agar harapan kita terkabul, mimpi kita menjadi kenyataan. Dan Allah yang ngurus kita semua. Dan Allah lah yang memberikan kalian nikmat-nikmat yang banyak, nikmat-nikmat yang zahir dan yang batin. Nikmat-nikmat yang zahir dan yang batin. Lalu kita lanjutkan, simak baik-baik, ini penting. Dan ini yang kita jadikan judul kajian kita. Wa an yaj'alakum mimman idza an'ama Allahu 'alaihi syakar. Dan kita berharap atau berharaplah agar Allah menjadikan kalian termasuk orang-orang yang kalau diberi nikmat itu bersyukur. Wa idza btuliya sabar, dan kalau diuji dikasih musibah bersabar. Wa idza adznaba istaghfar, dan kalau berdosa ia beristighfar. Ia beristighfar. Jadi semoga Allah jadikan kita, ibu-ibu sekalian, termasuk orang-orang yang apa? Yang kalau dikasih nikmat itu bersyukur. Dan jika dikasih musibah, dia bersabar. Dan kalau dia berdosa, dia beristighfar. Ingat, kalau dikasih kenikmatan apa? Bersyukur. Dikasih musibah, bersabar. Lalu berbuat kesalahan dan dosa, istighfar. Lalu catat baik-baik. Wa fa inna hadhihi al-umura thalathata hiya 'unwanu sa'adatil 'abdi wa 'alamatu falahihi fid dunya wal akhirah, atau fi dunyahu wa akhirah, atau fi dunyahu wa ukhrahu. Dan tiga hal ini apa aja, ibu-ibu? Bersyukur kalau dikasih kenikmatan, terus bersabar ketika dikasih musibah, terus istighfar kalau melakukan kesalahan dan dosa. Tiga hal ini adalah awal kebahagiaan seorang hamba. Judul kebahagiaan seorang hamba. Dan keberuntungannya di dunia maupun di akhirat. Masya Allah. Jadi ini adalah awal kebahagiaan dan keberuntungan seorang hamba di dunia maupun di akhirat. Kita buat simpel. Kita nggak usah banyak teori macam-macam. Tiga kunci kebahagiaan dan keberuntungan adalah bersyukur ketika dikasih nikmat, bersabar ketika kena musibah, dan istighfar ketika melakukan dosa dan kesalahan. Ibu-ibu, mainkan tiga hal ini, ibu akan bahagia. Bismillah. Loh kok bisa? Cuman tiga ini aja? Iya, tiga ini aja. Tiga ini aja. Ini udah resep yang paling inti, ini core-nya kebahagiaan dan keberuntungan. Kenapa demikian? Wala yanfaqu 'abdun 'anha abada. Karena seorang hamba itu enggak mungkin bisa lepas dari tiga ini. Enggak mungkin bisa lepas. Kehidupan seorang hamba itu enggak mungkin bisa lepas dari tiga hal ini. Bersyukur, bersabar, dan istighfar. Bersyukur, bersabar, istighfar. Bersyukur, bersabar, istighfar. Enggak mungkin lepas, kata beliau. Sekali lagi kita langsung mendengar keterangan Ibnu Qayyim jamaah. Ini beliau nama besar. Alim. Ulama. Ini udah bukan ucapan, ini kesimpulan sosok yang levelnya sudah sangat luar biasa. Di antara yang terbaik yang dimiliki oleh umat Islam. Dan beliau katakan bahwa kita itu gak bisa lepas dari bersyukur, bersabar, dan istighfar. Kenapa? Fa innal 'abda da'imu taqallubi baina hadhil atbaqi thalatha. Karena seorang hamba itu hidupnya itu berkisar tentang tiga ini aja udah. Perpindahan kehidupan kita itu ke salah satu dari tiga ini. Pindah-pindah gitu aja. Episode-episode kehidupan kita itu kalau gak dapat kenikmatan atau dapat musibah atau melakukan kesalahan, gitu aja. Jadi kalau gak dapat kenikmatan, dapat fasilitas atau fasilitasnya diambil, dicabut, atau kita melakukan kesalahan, hidup kita putar tiga ini, kata beliau. Kalau gak kesini, kesini. Coba ibu renungkan. Pekan ini ke situ-situ aja udah hidup. Dapat pencapaian atau gagal mendapatkan sesuatu atau buat kesalahan. Berhasil, gagal, atau buat kesalahan. Bedanya gagal sama buat kesalahan apa? Enggak semua gagal itu karena kesalahan kita. Bisa jadi kita dizolimi orang. Bisa jadi karena gempa bumi atau bencana alam, kita gak tahu. Gak ada buat kesalahan. Ada orang, pola hidupnya bagusnya, tidur cukup, makannya, aduh makannya tuh bersihnya, minta ampun, sehatnya luar biasa, semua diatur setiap bulan ke dokter gizi. Positif dia. Sakit. Dia gak melakukan kesalahan. Atau memang buat kesalahan. Hadirin Allah muliakan. Maka kalau ingin bahagia, aktifkan tiga hal ini, jamaah. Bersyukur, bersabar, dan beristighfar. Bersyukur, bersabar, dan beristighfar. Kita emang bersyukur, bersabar, beristighfar. Fokus, fokus ke sana. Dan syaitan ingin membuat kita pecah konsentrasi sehingga lupa hal yang sangat sederhana ini. Ini kan sederhana banget ya. Mau kajiannya selesai detik ini juga, udah ini pesannya tuh ini. Tapi kenapa kita babak belur di dunia? Kenapa kita ribut lagi sama suami? Kenapa kita meledak di hadapan anak-anak? Karena ini aja. Kita lupa bahwa kita harus sabar. Kita lupa bahwa misalnya ini juga karena kesalahan kita. Jadi karena kesalahan kita bukan marah-marah, istighfar, istighfar. Anda akan bahagia. Ada banyak orang punya masalah mental health sekarang dan dia ingin bunuh diri. Karena dia merasa gagal, dia merasa salah, dia merasa keliru. Ini kan karena mistis ini aja. Kapan sih bunuh diri, Mbak? Tugas Mbak hanya istighfar, selesai. Istighfar. Semua akan Allah selesaikan. Istighfar. Kenapa sampai nyakitin diri sendiri? Kenapa sampai ngiris nadi segala? Kenapa sampai gantung diri? Kenapa sampai loncat? Anda pengen semuanya berubah jadi lebih baik? Istighfar. Istighfar. Kenapa sampai aku bingung mau kemana? Ke depan salah, ke belakang salah, masuk ke dalam salah, keluar salah. Siapa yang suruh keluar masuk begitu? Ini kesalahan aku. Ya ada istighfar. Istighfar. Cukup beristighfar. Dan kalau bukan karena kesalahan kita, sabar. Sabar aja. Sabar. Aku kan gak salah kenapa suamiku pulang marah-marah. Sabar. Sabar. Ingin bahagia di tengah suami marah-marah gak jelas? Sabar. Lalu coba lihat ibroh pelajaran di balik kondisi tersebut, maka kita akan bersyukur. Lalu kita akui, iya sih, ini juga karena dosa-dosaku. Kita akan beristighfar. Bahagia deh. Insya Allah bahagia. Dan beruntung. Kita malah terprovokasi. Kita malah terprovokasi dengan emosinya suami. Ya rame. Yang suruh Anda terprovokasi siapa? Gak ada satupun buku para ulama, gak ada satupun hadis, dan gak ada satupun ayat Al-Quran yang mengatakan bahwa terprovokasilah Anda akan bahagia dan beruntung. Gak ada. Terus kenapa kita terprovokasi? Yang ada itu, coba kita buka ayat terakhir surat Ali Imran. Ya ayyuhalladzina amanu isbiru wasabiru warabitu wattaqullah la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang beriman, bersabarlah kalian dan kuatkan kesabaran kalian dan tetaplah siaga di batas kalian dan bertakwalah kepada Allah. La'allakum tuflihun, agar kalian beruntung. Ah, ini beruntung. Suruh sabar. Siapa yang suruh terprovokasi? Bun, kenapa anak kamu dimarahin kayak begitu? Habis anak udah kesel. Siapa yang mengatakan kesel itu solusi? Gak ada yang bilang kesel solusi. Sabar. Lalu banyak bersyukur sama Allah. Ada jutaan pasangan di luar sana itu ingin punya anak. Dan dalam hati kecilnya bahagia kalau anaknya nakal-nakal sedikit. Yang penting punya anak. Dan berdoa siang dan malam agar punya anak. Tapi mereka gak dikasih anak. Kamu dikasih anak. Kok marah-marah terus? Bersyukurlah sama Allah. Dan terbukti marah-marah gak menyelesaikan masalah. Gak menyelesaikan masalah. toh juga bun anak-anak kamu gitu juga ya karena ulah kamu juga kan sebagai ibu yang belum bisa jadi contoh yang baik. Sholat masih kesiangan. Maka daripada marahin anak, istighfarlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Aku tuh kalau anaknya aku kalau anakku marah aku istighfar, Ustaz. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Ini anakku nakal banget. Astagfirullah, astagfirullah. Ya gimana istighfar? Dari muka aja udah gak cocok sama istighfar. Muka sama hati aja beda tuh. Istighfar itu ngaku bahwa ini kesalahan kita. Istighfar itu minta agar Allah tutupin dosa-dosa kita. Istighfar itu artinya minta kepada Allah jangan sampai Allah memberikan dampak buruk dari dosa-dosa kita. Jadi muka juga harus tahu diri, ngarep sama Allah, kenapa jadi kencang begitu tuh urat-urat, gak cocok. Ini konsep bener deh jamaah. Udah pegang, bersyukur, bersabar, istighfar, mainkan ini. Coba terapkan seminggu ini deh. Dan seminggu ini dipastikan, kata Ibnu Qayyim, itu gak akan keluar dari tiga kondisi. Kalau gak kita dapat nikmat, kita dilancarin sama Allah, kita dapat fasilitas, atau kita dapat musibah, kita lagi ada punya masalah, keluarga kita, apa suami kita marah-marah misalnya, atau misalnya rencana pernikahan kita tiba-tiba dibatalkan sepihak misalnya, yang lagi mau nikah nih, atau kita melakukan kesalahan, ya udah syukur, sabar, istighfar, syukur, sabar, istighfar. Habis kajian dapat WA dari asisten rumah tangga kita, mohon maaf ya bu, aku nggak jadi balik pekan ini, insyaallah 2 pekan lagi. Kepancing, emangnya kita butuh apa aja sama dia? Udah aku mau balas, mendingan nggak usah balik lagi ke sini sekalian. Lo tenang aja mas, tenang aja. Ingat tadi, syukur, sabar, istighfar. Memang berat ketika asisten rumah tangga menunda kepulangannya, tapi kalau mau beruntung dan bahagia, sikapinya bukan dengan marah-marah, bukan dengan emosi, tapi dengan sabar. Dengan sabar. Lalu kita ngelihat sisi lain. Oh, mungkin ini cara Allah, atau insya Allah ini cara Allah untuk melatih saya, buat saya lebih sigap lagi, lebih multitasking lagi. Ah, bersyukur. Bisa bersyukur. Ya sih, kalau apa-apa asisten rumah tangga, apa-apa si bibi, aku ini jadi manja. Dengan demikian skill aku terasah lagi, senang ya, alhamdulillah. Atau juga mungkin bibi agak malas pulang gara-gara aku suka cemberut sama beliau, suka marah-marah sama beliau, suka galak sama beliau. Astagfirullah, astagfirullah. Istighfar deh. Itu lihat deh, minggu ini kita happy insyaallah. Kita bahagia. Kita bahagia. Kita bahagia jemaah. Pokoknya syukur, sabar, istighfar. Dapat hal yang enak, syukur. Ada masalah, sabar. Bahkan kata para ulama itu sabar dan syukur itu gak bisa dipisahkan gitu. Sebagian mereka kasih penjelasan gini loh. Ketika seseorang kena musibah, lalu dia dengan taufik dari Allah berhasil menyikapinya dengan kesabaran. Saya ingin tanya sama ibu-ibu, berhasil menjadi ahli sabar, berhasil menjadi ahli sabar itu prestasi atau bukan? Prestasi apa musibah? Si ibu-ibu ini prestasi. Bisa melewati masalah dengan kesabaran. Tidak terprovokasi ketika suami marah besar. Padahal gak jelas juga apa yang mau dimarahin. Ya ego laki-laki aja. Ketika suami bentak kita atau hardik kita atau suara tinggi, alhamdulillah kita bisa sabar. Kita gak terpancing. Baru setelah suami pergi, kita mikir, Masya Allah ya tadi ya. Biasanya aku tuh udah ngejawab tadi. Biasanya aku udah histeris. Biasanya aku lebih tinggi lagi suaranya daripada suamiku. 3 bulan yang lalu aku masih banting handphone. Masih ngamuk-ngamuk. Tapi tadi, alhamdulillah, Allah kasih kekuatan aku bisa sabar. Nah, itu berarti prestasi atau kegagalan, keberhasilan atau keterpurukan, nikmat atau musibah. Kita semua sepakat itu nikmat, itu prestasi, itu pencapaian. Nah, kalau dapat, kalau dikasih kenikmatan, berhasil menorehkan prestasi, berhasil mendapatkan titel ahli sabar, berarti kita harus bersyukur atau bersabar. Bersyukur. Jadi di balik sabar itu ada syukur ternyata jemaah. Menarik ya. Makanya Ibnu Qayyim mengatakan hidup manusia itu nggak bisa lepas dari syukur sama sabar udah. Nggak bisa lepas. Ternyata aku lebih matang ya. Ya Allah, alhamdulillah. Ya Allah, alhamdulillah. Bersyukur. Kenapa? Karena Allah jadikan dia wanita jauh lebih matang daripada sebelumnya. Iya sih, aku juga setelah aku pikir-pikir lagi, ini juga karena dosa-dosa dan kesalahanku juga. Jadi aku istighfar, astagfirullah tubiri. Nah, saya ingin tanya jemaah, ibu-ibu khususnya, kemampuan melihat sebuah masalah yang di masalah tersebut kita terzolimi. Di masalah tersebut kita terzolimi. Tapi kita bisa melihat bahwa sebenarnya itu pun ada andil dosa dan kesalahan kita. Maka alih-alih kita dendam, kita lebih memilih istighfar. Nah, punya kemampuan berpikir seperti itu, itu kenikmatan atau musibah ya? Kenikmatan. Itu kedewasaan. Itu kematangan dalam berpikir. Itu value yang sangat tinggi. Nah, kalau Allah kasih kita itu, respon kita seperti apa hadirin? Bersyukur. Ya, berarti ya, di balik istighfar ada rasa syukur. Kadang susah loh orang bisa melihat sebuah kezoliman yang menyerang dirinya, ternyata ada andil dosa-dosa dia, walaupun tidak secara langsung. Hanya orang-orang besar yang bisa berpikir demikian. Hanya orang-orang yang punya kematangan, hati yang bersih, jiwa yang mutmainnah, yang bisa melihat seperti itu. Dan ketika Allah berikan kita kemampuan demikian, maka itu adalah kenikmatan yang menuntut rasa syukur kepada Allah. Susah loh. Suami marah itu, kita mikirnya, ini juga karena kesalahan saya. Buat apa marah sama suami? Lebih baik saya beristighfar kepada Allah. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Ya Allah, tutup kesalahan saya, jangan sampai ada dampak negatif. Alhamdulillah gak marah ya, alhamdulillah lebih tenang ya. Maka saya harus banyak bersyukur sama Allah dikasih kemampuan seperti ini. Wih, benar deh. Ini itu tiga kiat bahagia dan keberuntungan. Dan lihat, hidup kita akan beruntung. Allah yang jamin. Orang yang sabar itu kehidupannya pasti beruntung. Orang yang sabar kehidupannya pasti beruntung. Orang yang bersyukur apalagi. La in syakartum la azidannakum. Jika kalian bersyukur, aku akan tambah nikmat kalian. Surat Ibrahim ayat 7. La in syakartum la azidannakum. Ini yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini, sedikit-sedikit. Nanti kita lanjutkan lagi paragraf berikutnya dari kitab ini. Kitab yang salah satu kitab fenomenal yang disampaikan dan dibawakan oleh Imam Abu Abdullah Muhammad bin Abi Bakar, atau yang biasa dikenal dengan nama Al-Imam An-Nawawi rahimahullah. Kita buka sesi tanya jawab pelan-pelan, tapi saya harap pesannya dapat syukur, sabar, dan istighfar. Mainkan dan mainkan dalam tanda kutip. Bersyukur, bersabar, dan istighfar. Udah. Hidup akan bahagia dan hidup akan beruntung, insyaallah. Kita buka sesi tanya jawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi saya bilang Imam Nawawi ya, Ibnul Qayyim. Ini apa? Kebiasaan Riyadhus Shalihin. Muhammad bin Abi Bakar adalah Ibnul Qayyim. Yahya bin Syaraf adalah Imam Nawawi. Ya, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah melindungi, merahmati Ustaz, keluarga, tim, dan seluruh kaum muslimin. Amin ya rabbal alamin. Dan jangan lupa doakan Al-Imam Ibnul Qayyim, karena kita mulai sekarang dapat mutiara hikmah dari beliau rahimahullah. Afan Ustaz, izin bertanya, bagaimana cara mengikhlaskan orang yang sudah menyakiti kita, menyakiti fisik maupun batin? Terkadang ada rasa mau membalas, tapi hati kecil selalu bilang buat apa, hanya sia-sia. Tapi kalau lagi keinget rasanya sedih, nangis, ingin sekali aja marah sama orang tersebut Ustaz. Tapi dasarnya saya juga tidak bisa marah. Paling saya suka nulis status yang membuat dia sadar Ustaz. Jazakumullah khair atas ilmu dan jawabannya. Ini kuncinya. Dendam itu gak membuat kita beruntung dan gak membuat kita bahagia. Yang membuat kita beruntung dan bahagia adalah bersyukur, sabar, dan istighfar. Memang gak mudah jemaah. Apalagi orang itu udah nyakitin kita secara fisik dan secara batin. Tapi setiap masalah itu, setiap penyakit itu, dicari obat yang mujarab dan tepat gitu loh. Dicari obat mujarab dan yang tepat. Dan obat sakit hati itu bukan membakar api dendam. Tapi tadi sabar. Sabar. Lalu cari ibrah. Sehingga ketika kita dapat ibrah dan pelajarannya, kita akan bersyukur. Bukan hanya sabar, kita akan bersyukur. Lalu kita ingat-ingat lagi, jangan-jangan ini juga karena dosa-dosa saya. Jadi kita beristighfar kepada Allah. Gitu hadirin. Dan penyebab, salah satu penyebab utamanya, ini ada di pertanyaan penanya sendiri. Saya ulangi ya. Tapi kalau lagi keinget, rasanya sedih, nangis, dan ingin sekali marah sama orang tersebut. Ini penyakit. Ini yang dikatakan Ibnu Aun. Masih ingat ucapan Ibnu Aun? Dzikrun nas da. Mengingat manusia, mengingat makhluk, itu penyakit. Wa dzikrullahi dawa. Dan obatnya adalah mengingat Allah Subhanahu wa taala. Obatnya jadi yang buat kita dendam, sakit hati itu karena kita nginget-nginget makhluk. Dan siapa yang suruh kita nginget-nginget makhluk, hadirin? Kita tuh disuruh nginget Allah. Disuruh nginget Allah. Jadi coba ganti dari nginget makhluk ke nginget Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ustadz dan keluarga serta tim senantiasa diberikan keberkahan hidup oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Begitu juga dengan Al-Imam Ibnu Qayyim, semoga dirahmati oleh Allah. Afan Ustadz, izin bertanya, saya sudah menikah dan sekarang ini kami sudah menikah dan sekarang ini kakak suami tinggal bersama kami. Kakak suaminya tinggal bersama kami. Sudah 8 bulanan serta dua orang anaknya. Tapi kakak ipar saya ini belum resmi bercerai dengan sang suami. Bisa dibilang masih proses. Tapi kakak saya ini minta untuk bernaung di bawah tanggung jawab suami saya, sekaligus mendidik anak-anak kakak ipar saya. Langkah apa yang harus diambil oleh suami saya, Ustadz? Langkah apa yang bisa saya lakukan untuk menghindari salah paham terhadap kakak ipar saya yang bisa dibilang dalam hal ini rumah kami terdapat dua ibu rumah tangga. Oh, Masya Allah. Ini dua matahari kembar ini. Bahaya. Apakah kita harus pisah dapur atau gimana, Ustadz? Mohon arahan, Ustadz. Jazakallahu khairan. Jadi gini, jemaah sekalian. Yang pertama, memang Islam itu benar-benar melindungi wanita. Ketika wanita itu bersuami, tanggung jawab di tangan suaminya. Dan ketika sudah tidak bersuami, maka tanggung jawab beralih ke kembali ke ayahnya atau kakeknya atau saudara laki-laki, baik kakak atau adik laki-laki atau om laki-laki. Emang ada om perempuan? Gak ada ya. Jadi om. Nah, tapi bukan berarti sang adik perempuan atau kakak perempuan tinggal bareng kita. Bukan berarti harus demikian juga. Sebagaimana bukan berarti gak boleh ya. Jadi kakak atau adik laki-lakinya yang menafkahi, tapi tetap di rumah masing-masing kan bisa. Coba disewakan rumah, dipenuhi kebutuhannya, tapi tetap privacy terjaga. Kecuali kalau semua sama-sama ridho. Semua sama-sama ridho. Dan kalau kita lihat konteks pertanyaannya, berarti kan ini rumah penanya dan suaminya ya. Berarti yang punya hak dapur itu beliau penanya. Yang punya hak rumah itu penanya. Maka jika penanya tidak ridho berbagi dapur atau berbagi ruangan, maka sang kakak ipar tuh harus cari rumah sendiri kalau nggak ridho, tinggal bareng, dan itu hak dari istri, hak dari istri harus diberikan tersebut. Hanya saja seringkali kehidupan itu tidak ideal. Mungkin suami kita punya kemampuan finansial yang terbatas atau perhitungan dan pertimbangan lain. Yang terbaik adalah memudahkan kondisi tersebut, walaupun konsekuensinya kita harus merelakan hak kita, kita harus menanggalkan hak kita. Karena salah satu mental orang-orang beriman adalah memudahkan masalah, bukan memudah-mudahkan ya, memudahkan solusi, memudahkan kondisi. Nabi SAW bersabda, yassiru wa la tu'assiru, permudah dan jangan persulit. Itu mental. Mental orang beriman tuh harus mudahin orang, mudahkan kondisi, gak terlalu ketat nuntut haknya, mudahkan aja, mudahkan selama tidak haram dan tidak apa namanya, tidak melalaikan hak pihak lain gitu loh. Contoh misalnya dengan kehadiran kakak dan anak-anaknya itu bisa mengganggu anak-anak kita. Mengganggu bukan mengganggu privasinya ya, tapi mungkin memberikan pengaruh buruk. Kita udah disiplin, tiba-tiba datang anak-anaknya bisa nggak disiplin, jadi ngerocakin lagi. Itu kita mungkin bisa tegas di sana. Tapi kalau semua hak terpenuhi, lalu apa namanya? Memang mungkin yang lebih mudah kakak tinggal di sini dulu. Ya, permudah aja, permudah. Nanti berkah deh. Al-jaza min jinsil amal. Balasan itu tergantung jenis perbuatan. Kalau kita mudahin orang, apalagi kakak ipar kita sendiri, maka insya Allah Allah akan mudahkan hidup kita. Dan kan mudahkan suami kita juga, ini juga bukan tentang kakak ipar kita, ini kan tentang suami kita. Kan mau gak mau kan beban di suami kita. Jadi kita sebagai istri tuh mikir, suami saya udah capek, udah banyak jasanya kepada saya, udah ngelindungin saya selama ini. Nah, sekarang bagaimana saya memudahkan kondisi dan menyimpulkan masalah sehingga suami saya ini gak terbebani lagi, gak riuh lagi, dan bisa lebih fokus ke hal-hal yang lebih produktif. Udah pokoknya bereslah, beliau di sini aja. Kalau perlu dapurnya belum pegang, aku mah ikut-ikut aja lah. Jadi perlu ada statement-statement begitu. Jangan sampai nanti suami kita ribet melerai perebutan dapur gitu loh. Orang mah perebutan bendera, ini perebutan dapur antara istrinya dan kakak atau adiknya. Jangan sampai demikian lah. Jangan sampai kita ribet gara-gara dunia. Wallahu ta'ala misal mungkin itu. Assalamualaikum Ustaz, waalaikumsalam. Semoga Ustaz dan tim senantiasa dilindungi oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Dan juga semoga Allah merahmati Imam Nawawi. Imam Nawawi juga, Imam Ibnu Qayyim juga. Berarti Imam Nawawi ini benar-benar punya pengaruh besar buat kita nih. Dan juga Ibnu Qayyim. Ustaz, saya ingin bertanya, apakah benar seiring waktu rasa cinta kepada suami bisa memudar? Saat ini ana pribadi merasa hubungan kepada suami hanya sekedar rutinitas. Ana menjalankan peran sebagai istri dan suami pun begitu. Tidak ada rasa kebahagiaan yang seperti dulu. Dikarenakan salah satu sebabnya juga sudah terlalu banyak dikecewakan oleh suami. Mohon nasihat Ustaz bagaimana agar hubungan kami kembali hangat dan kebahagiaan itu hadir di tengah-tengah kami seperti dulu. Itu udah tahu jawabannya. Jawabannya adalah karena respon saat suami mengecewakan kita. Ini bukan karena dikecewakan suami loh. Ini karena respon kita saat kita merasa suami kita mengecewakan kita. Maksudnya apa, Pak Ustadz? Ini maksudnya. Maksudnya jemaah, hilangnya rasa cinta atau memudarnya rasa cinta itu dalam konteks ini ya, itu karena maksiat, kesalahan, dan kekhilafan kita. Kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang utama, bukan karena perilaku suami, bukan karena hati itu di antara dua jemari Allah. Jemaah, inna quluba bani Adam baina usbu'aini min asabi'ir rahman. Hati seorang anak Adam itu ada di antara dua jemari Allah. Allah bolak-balikan sesuai dengan apa yang Allah kehendaki. Yuqallibu kaifa syaa. Allah bolak-balikan sesuai dengan apa yang Allah kehendaki. Jadi Allah bisa cabut rasa cinta, Allah bisa pudarkan, sebaliknya Allah bisa tambah rasa cinta tersebut. Ini ada di antara dua jemari Allah. Hadirin, rasa cinta itu sangat misterius, hadirin. Benar, hati cinta itu bisa tumbuh dengan diperhatikan, dipuji, diberi hadiah, dikasih sesuatu. Tapi apakah itu hukum mutlak? Enggak. Ada banyak kasus di luar sana, itu suaminya udah berusaha menyenangkan dirinya, tetap aja dia gak cinta. Bahkan bisa jadi sebagian wanita cinta sama suami orang. Para suami udah berusaha ngasih sana, ngasih sini. Dia bukan hanya gak mencintai suaminya, tapi dia mencintai laki-laki lain. Na'udzubillah tuma na'udzubillah. Dan itu kan dosa. Kita tersiksa, dan itu tersiksa kita. Artinya kalau kita gak selesai dan kita gak jaga hati kita, dan akhirnya nanti maksiat-maksiat hayalan, maksiat apa namanya, fantasi, kan jadi dosa jemaah. Dan sebaliknya, kita lihat ada banyak wanita itu suaminya zolim, suaminya gak amanat, suaminya gak kasih apa-apa buat dia, gak dididik, gak dikasih nafkah, dia harus kerja sendiri, tapi tetap aja cinta mati sama suaminya. Ada gak kasus begitu? Banyak jemaah, banyak. Itu menunjukkan jangan selesaikan masalah-masalah seperti ini hanya di ranah dan tataran makhluk. Jangan. Kalau kita ingin cinta kita kepada suami kita tumbuh kembali, bersemi kembali, maka perbaiki hubungan kita dengan Allah. Itu poinnya. Perbaiki hubungan kita dengan Allah. Karena Allah yang bolak-balikan hati kita. Perbaiki ibadah kita, doa kita, dan jauhi maksiat. Maksiat salah satu apa namanya, bahaya maksiat itu, hadirin, itu bisa memudarkan rasa cinta. Bisa memudarkan rasa cinta dan menghilangkan rasa cinta. Allahu ta'ala alam bisawab. Jelas, perbaiki hubungan kita dengan Allah. Istighfar. Salat dijaga, doa minta sama Allah. Makanya coba deh, banyak orang tuh kasih solusi gini, udah deh honeymoon kedua, ternyata abis honeymoon kedua nggak ada perubahan juga. Dan pas lagi honeymoon kedua, si suami sibuk dengan gadgetnya, istri sibuk dengan gadgetnya. Itu kan udah rahasia umum hadirin. Kasus bukan satu dua, banyak. Karena solusinya bukan hanya sekedar bonding kembali, bukan hanya sekedar quality time dengan pasangan. Solusinya perbaiki hubungan dengan Allah. Itu penting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, keluarga, tim muhajir, serta seluruh kaum muslimin yang semoga Allah beri keberkahan dan kesehatan. Amin. Rabbal alamin. Dan semoga Allah merahmati Al-Imam Ibnul Qayyim. Dan penanya tentu saja. Semua penanya. Sebelumnya saya mau mengucapkan taqabbalallah minna wa minkum. Amin. Amin. Taqabbalallah wa minna wa minkum. Juga terima kasih banyak atas segala ilmu yang sudah Ustaz sampaikan. Bismillah, semoga menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semua dan menjadi amal yang bermanfaat untuk Ustaz. Amin ya Rabbal. Semoga Allah terima ya. Dan semoga bisa kita amalkan. Ustaz, jika Allah mencintai kita, sudah pasti kita mencintai Allah dengan kecintaan yang jujur. Lalu bagaimana kita bisa mengetahui bahwa Allah mencintai kita? Terima kasih banyak Ustaz. Jazakallahu khairan wa iyyakum. Yang paling tepat menjawab ini itu langsung kembali ke firman Allah. Masih ingat firman Allah dalam hadis qudsi, wa idza ahbabtuhu, dan kalau aku mencintai hambaku, kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bih, aku akan menjaga pendengaran, aku akan menjaga telinganya yang dia gunakan untuk mendengar, wa basarahu alladhi yubsiru bih, dan aku akan menjaga matanya yang dia gunakan untuk melihat, wa yadahu allati yabtishu biha, dan aku akan jaga tangan yang digunakan untuk beraktivitas. Warijilahu allati yamshi biha, dan aku akan jaga kakinya yang digunakan untuk melangkah. Jadi kalau ingin tahu Allah tuh sayang dan cinta sama saya enggak ya? Lihat aja. Telinga kita dijaga enggak sama Allah? Kalau kita masih suka dengerin yang haram, berarti itu indikasi kita harus memperbaiki hubungan kita dengan Allah. Karena kalau Allah udah cinta sama kita, itu telinga dijaga. Telinga dijaga. Mata tuh dijaga, jemaah. Allah jaga mata kita. Tangan tuh dijaga. Aku tuh masih suka nyubit-nyubit anak deh, Pak Ustadz. Padahal harusnya sih gak boleh. Ah, itu berarti evaluasi hubungan kita dengan Allah. Lalu kaki tuh dijaga. Aduh, aku tuh masih suka ke tempat-tempat yang syubhat, yang haram, gak jelas begitu. Ah, itu berarti kaki gak dijaga. Aku udah punya list belanjaan nih Pak Ustadz. Dan dari list itu, waktuku di mall atau di pasar atau di pusat perbelanjaan itu cukup 1 jam. Ini kaki nih Pak Ustadz, ngelihat barang bagus, mampirlah ke butik A. Ini kaki, mampirlah ke butik B. Ini kaki, ngeliatlah outlet A, lihatlah outlet B. Akhirnya 3 jam di mall, Pak Ustadz. Ah, itu berarti kakinya gak dijaga. Akhirnya melangkah sia-sia. Jadi ini yang perlu kita camkan. Awalnya sih aku ngeliat sosial media, rencananya 10 menit. Jadi 3 jam, Pak Ustadz. Ah, berarti mata kita gak dijaga sama Allah. Itu aja pokoknya. Itu udah paling enak, paling gampang, paling keseharian. Aku tuh udah bertekad untuk gak ngoprek-ngoprek handphone suami. Tapi begitu ngeliat dia tidur tuh Pak Ustadz, udah begitu mendengkurnya menggema kemana-mana. Ah, penasaran ada apa sih di WA-nya. Aku buka-buka juga. Ah, itu berarti mata kita gak dijaga sama Allah. Evaluasi hubungan kita dengan Allah. Wallahu ta'ala alam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustaz, semoga Ustaz, tim dan seluruh kaum muslimin diberkahi oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Wa iyyak. Dan semoga Allah juga merahmati Al-Imam Ibnul Qayyim. Izin bertanya, apakah puasa 3 hari dalam sebulan itu harus 12, 13, 14? Ayyamul Bidh, mohon maaf diralat, Ayyamul Bidh itu 13, 14, 15. Jadi bukan 12, 13, 14, tapi 13, 14, 15 itu Ayyamul Bidh. Karena terkadang bertepatan dengan hari libur yang kadang harus melayani suami. Jawabannya, 3 hari di bulan, di setiap bulan itu bebas. Yang terbaik 13, 14, 15 itu poinnya. Jadi bebas saja, mau di awal, mau di akhir, mau di tengah, bebas. 3 hari di bulan, di setiap bulan itu kapan aja. Yang terbaik bukan harus. Yang terbaik 13, 14, 15. Jadi kalau mau 13, 14, kalau mau 14, 15, 16 bisa. 12, 13, 14 juga bisa. Wallahu ta'ala. Bagaimana status kewajiban puasa anak Down syndrome? Apakah harus membayar fidyah? Jazakallahu khairan. Hadirin, apa pertanyaannya, apakah dia mukallaf atau tidak, dibebankan syariat atau tidak? Nah, dibebankan syariat kan dalam ilmu di dalam ilmu fikih kan akil, punya akal sehat. Punya akal sehat yang bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Kalau dia enggak punya akal sehat, maka tidak dibebankan syariat. Ghairu mukallaf, enggak disuruh ngapa-ngapain. Enggak disuruh ngapa-ngapain. Tapi kalau dia dipunya akal sehat, maka dia harus berpuasa. Mungkin ini semoga bermanfaat dan semoga kita dirahmati oleh Allah dan mendapatkan ilmu, dan semoga kita bisa istiqomah mengkaji mutiara-mutiara hikmah dalam kitab Al-Wabilus Sayyib, salah satu buku terbaik di pembahasannya, dan semoga bisa kita amalkan. Dan ingat, kunci kebahagiaan dan keberuntungan apa? Bersyukur, bersabar, dan istighfar. Jadi kesalahan sefatal apapun yang kita lakukan, gak ada alasan untuk putus asa, gak ada alasan untuk down, gak ada alasan untuk disorientasi, karena kesalahan itu disikapi dengan istighfar, lalu sabar. Dan nanti kita lihat Allah akan merubah kondisi kita. Ini yang bisa dipastikan. Semoga bermanfaat. Jadi jangan nyesel, jangan terlalu sedih yang berkepanjangan. Kalau kita melakukan kesalahan di masa lalu, istighfar. Kita buat salah sama suami, istighfar, taubat. Lalu sabar dalam menjalani kehidupan. Itu yang bisa disampaikan. Rabbana taqabbal minna, subhanakallahu bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfirullah wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.